Pak Hadi. Haji Matan dulu ya. Wala yasduru illa bitadbirihi. Wala mahila li ahadin minal qadari wal maqduri. Wala yatajawazu ma khutta fi lawhil mahfuz masturi. Maka tidaklah muncul dari apa yang terjadi kecuali dengan pengaturan dari Allah. Tidak ada tempat menghindar di ahadin bagi siapapun dari takdir dan apa yang telah ditakdirkan. Tidak akan melampaui dari apa yang telah ditulis di lauh mastur. Ya, di lauh mahfud tadi. Pak Hadi, tafadhal Pak Hadi. والغنى والفقر والفقر هذه بغير مشيئتهم وغير إرادتهم وإنما هي من الله سبحانه وتعالى أما أفعالهم فإنها بمشيئتهم وإرادتهم هم يفعلونها وهم يتركونها وهم يحبونها وهم يبغضونها وهم يريدونها فهي بإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم واختيارهم ولا يمنع أن يكون هذا خلق الله جل وعلا الله خلقهم وخلق قدرتهم وخلق مشيئتهم وخلق إرادتهم وخلق أفعالهم Ya, maka kata Syekh Shalih Fauzan, kullu makhluk, semua makhluk, maka semuanya, semua yang diciptakan, labudda ayyaqa'a ma qaddarahullahu alaih. Pastilah terjadi apa yang Allah tetapkan, takdirkan untuknya. Min khairin aw syarrin, apakah itu berupa kebaikan atau keburukan. Apakah salah, ya, sama kebaikan atau kerusakan. Maka kekufuran, keimanan, ketaatan, maksiat, semuanya ini fil af'al, pada perbuatan-perbuatan. Demikian pula dengan akdar, takdir-takdir, allati tajri alihim, yang terjadi, yang berlangsung pada mereka. Ya, semuanya itu terjadi bi ghairi ikhtiyarihim. Ya, tanpa keinginan mereka, semisal sakit, sehat, kaya, fakir, semuanya ini tanpa keinginan mereka dan tanpa kehendak mereka. Semuanya ini dari Allah. Adapun af'aluhum, perbuatan mereka, maka itu semua, ya, dengan kehendak mereka, iradah, keinginan mereka. Mereka yang melakukan. Ya. Mereka yang melakukan wa hum yatrukuna. Mereka pula yang meninggalkan. Mereka yang menyukai, mereka yang membenci, mereka yang menginginkannya. Maka itu semua berdasarkan kehendak dan keinginan mereka dan perbuatan mereka, pilihan mereka. Ya. Maka tidaklah hal ini tidaklah mencegah ini semua, namun walaupun itu semua adalah perbuatan mereka berdasarkan pilihan mereka, berdasarkan kehendak mereka, berdasarkan keinginan mereka, pilihan mereka semua, kekuasaan mereka, namun ini tidaklah mencegah bahwa itu semua adalah makhluk Allah. Ya. Karena Allah yang menciptakan mereka semua. Allah menciptakan mereka dan apa yang mereka lakukan, yang mereka pilih, yang mereka cintai, yang mereka benci, yang mereka inginkan, yang mereka hindari, semuanya Allah ciptakan. Nah, jadi inilah sifat al-khalq, sifat penciptaan yang ada pada Allah, itu pada puncak kesempurnaan. Kalau dikatakan Allah hanya menciptakan makhluknya saja, jasad makhluknya, tapi perbuatan si makhluk, apa-apanya itu semuanya, itu bukan ciptaan Allah. Berarti ada yang kurang dari, ya, sisi sifat penciptaan pada Allah. Paham gak sini? Ya? Nah, makanya dikatakan, Qadariyah itu majusi hadihil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa majusi menyatakan ada dua ilah yang mencipta? Kebaikan diciptakan oleh dewa, oleh apa? Tuhan apa? Berhala cahaya, api. Ya, keburukan diciptakan oleh kegelapan. Nah, Qadariyah juga menyatakan demikian. Kami diciptakan oleh Allah, tapi perbuatan kami bukan diciptakan Allah. Nah, berarti ini mengurangi sifat pencipta pada Allah, sifat khalq. Nama Allah kan khalik. Nah, Allah punya sifat mencipta. Nah, kalau berarti ada yang tidak diciptakan oleh Allah, yaitu perbuatan mereka, ada yang kurang dalam ya, sifat penciptaan Allah. Nah, ini yang keliru, yang diluruskan. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah yang menciptakan kudrah mereka, yang menciptakan kehendak mereka, keinginan mereka, Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Nah, namun Allah memberikan iradah, kehendak, Allah memberikan pilihan, Allah memberikan kudrah, walaupun apa yang mereka pilih itu ciptaan dari Allah. Paham gak sini? Wah, terus gimana dong? Udah beramal aja udah, imani aja. Masalah takdir itu mudah, imani aja udah. Kalau antum telusuri, nah, malah pusing. Ya, malah pusing. Udah imani aja, Allah telah mentakdirkan. Kita diperintahkan untuk beramal. Wahadainahun najdain. Allah berikan kita dua jalan. Ya, Allah berikan kita dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Allah kasih tahu, ya udah kita tinggal beramal aja. Ya malu kata Nabi, udah beramal aja. Ya, kalau kita beramal kepada kebaikan, berarti Allah ya memudahkan kita kepada kebaikan. Endingnya adalah surga. Kalau beramal keburukan, berarti memudahkan untuk menuju keburukan. Endingnya adalah neraka. Makanya Nabi SAW ketika ditanya hal ini, ya, bahwa semuanya telah ditentukan kapling tempat duduknya di surga atau neraka. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ila kitabatina. Kalau begitu, kenapa kita enggak bersandar aja sama catatan kita itu di mana? Kata Nabi, enggak, tetap beramal. Semua dimudahkan. Nabi membacakan ayat, fa'amma mana'ata wattaqa wasaddaqa bil husna fasaniyassiruhu lil yusra. Maka siapa yang bertakwa? Ya, fa'amma mana'ata wattaqa. Siapa yang memberi, beramal dia. Bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa. Dan dia membenarkan al-husna, yaitu al-jannah, perkara hari akhirat. Maka kami mudahkan dia kepada jalan kemudahan. Wa'amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasaniyassiruhu lil usra. Nah, namun siapa yang bakhil enggak mau beramal, dia tidak mau apa namanya merasa cukup, ya, mendustakan al jannah al husna, maka kami mudahkan dia kepada jalan kesulitan. Udah, masalah takdir ini cukup imani dan amal. Udah, kita beramal kebaikan. Udah selesai. Nah, mana lagi tadi? Wa aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi af'alil ibad. Ya, aqidah ahli sunnati wal jamaah terkait perbuatan hamba. Ya, kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, arada mal 'alamu fa'iluhu. Fa'aluhu. Arada ma 'alamu fa'aluhu. Ya, Allah, dialah Allah yang menghendaki. Ya, pada alam. Alam itu apa sih? Hah? Alam lah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah apa? Kullu ma siwallah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam, itu makhluk. Dan Allah lah yang menghendaki apa yang dilakukan oleh alam, oleh makhluk. Walau asamahum lama khalaquhu, lama khalafuhu. Walau syaa an yuti'uhu jami'an la'ata'uhu. Seandainya Allah menjaga mereka dari perbuatan keburukan semua, lama khalafuhu, tentulah mereka tidak akan menyelisihi aturan Allah. Walau syaa yuti'uhu, seandainya Allah menghendaki agar mereka taat semua kepada Allah, semuanya, tentulah mereka akan taat semua kepada Allah. Ya, behar, baca behar. سبحانه هذا ahli faqat. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wallahu yuridu an yatubu 'alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Fal iradatu naw'ani, iradatun qawmiyyatun. وهذه يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان كل ذلك أراده الله كونا. وأما النوع الثاني وهي الإرادة الدينية الشرعية فهذه إنما تكون للطاعة والأعمال الصالحة وقد تقع وقد لا تقع. الإرادة الدينية قد تقع وقد لا تقع فالله أراد شرعا من الكافر أن يسلم ولكنه لم يسلم ما وقع ما أراد الله منه دينا وأراد الله الإيمان من جميع الناس لكن المؤمن أطاع والكافر عصى. فالإرادة القومية لا بد من وقوعها وأما الإرادة الدينية فقد تقع وقد لا تقع حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته. نعم. Kata Syekh Shalih Fauzan, Allah menghendaki jalla wa'ala apa yang dilakukan oleh alam ini, maka mereka melakukannya. Tidak keluar sesuatu apapun dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada iradah kauniyah yang umum mencakup segala hal. Apakah itu perkara kebaikan atau keburukan, kekafiran, keimanan, ketaatan, maksiat, sunnah, bid'ah. Ya, jadi saya ulangi mengenai iradah yang dalam cakupan atau tingkatan beriman pada takdir. Ya, ada tiga itu, ada empat. Itu tadi apa? Ilmu. Yang kedua apa? Kitabah. Yang ketiga apa? Irodah. Yang keempat, Al-Khalq, penciptaan. Ya. Yang pertama tadi ilmu, Allah mengilmui, mengetahui semua yang terjadi. Yang kedua tadi apa? Kitabah, Allah telah mencatat semua yang terjadi. Yang tidak terjadi, tidak tercatat. Ya, yang tidak terjadi. Nah, yang ketiga, yaitu iradah, Allah menghendaki semua yang terjadi. Yang keempat, Al-Khalq, yang tidak terjadi pun Allah kehendaki. Nah, ini kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah, mereka banyak terperosok dalam penyimpangan karena gagal paham di iradah. Nah, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan iradah yang ada pada Allah itu ada dua. Lillahi iradatain. Iradatain. Allah lillahi, Allah punya berapa? Iradatan. Allah punya dua iradah. Allah punya dua iradah, dua kehendak. Iradah kauniyah, iradah syariah. Iradah kauniyah sebelum kita bacakan yang disebutkan oleh Syekh, pokoknya dia yang selalu berkaitan dengan apa yang telah Allah takdirkan di Lauhul Mahfudz. Pasti terjadi. Ya, berimannya Musa, kafirnya Fir'aun, itu Allah kehendaki. Loh, Allah menghendaki kafirnya Firaun. Iya, iradah kauniyah. Ya. Nah, Allah juga punya iradah yang berikutnya, syariah, yang berkaitan dengan ketaatan. Makanya para ulama menamakan iradah ini juga dengan iradah mahabbah. Yaitu kehendak Allah yang berkaitan dengan segala hal yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Allah berkehendak agar Firaun beriman. Allah berkehendak agar Fir'aun beriman. Allah berkehendak Abu Jahal beriman. Iblis beriman. Iblis Allah kehendaki beriman. Iblis ketika enggak mau sujud kepada Adam, Allah padahal perintahkan. Allah tanya, ya Iblis, mamalaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kenapa? Kamu enggak mau sujud pada Adam yang telah diciptakan dengan kedua tanganku. Ya, Allah menghendaki Abu Jahal beriman. Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat dia. Karena Abu Jahal di sekitar Rasulullah. Ya. Allah kehendaki itu. Namun ternyata Abu Jahal, Fir'aun, Iblis, kafir. Nah, berarti Allah tidak kehendaki dong. Iya. Allah tidak menghendakinya pada iradah Allah yang mana? Kauniyah. Ya. Saya sering kasih contoh itu gampang ini, biar paham ya. Siapa Suyudi? Suyudi sama tanya. Allah menghendaki ya Utsman bin Affan beriman masuk surga. Iroda apa tuh Suyudi? Iroda syariah aja. Berarti syariah dan kauniyah. Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq kafir. Iroda apa itu Suyudi? Hah? Iroda apa ini Mas Eko? Allah menghendaki Mas Pitra. Allah, hah? Kauniyah. Rafidho antum. Hah? Syariah apa kok sama ini juga? Rafidho juga. Hah? Enggak ada lah kauniyah malah syariah. Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Ada enggak? Allah kayak begitu kauniyah enggak? Enggak, justru Allah ingin jangankan Abu Bakar, iblis saja Allah kehendaki beriman. Kalau iradah apa? Syariah. Kalau iradah kauniyah, iya, apakah benar Abu Bakar kafir? Hah? Ini dampaknya tadi saya bilang apa? Rafidho. Nah, paham sini? Berarti ketika Allah kehendaki Abu Bakar kafir, enggak ada iradah syariah, enggak ada iradah kauniyah. Paham sini? Allah kehendaki Abu Lahab beriman, iradah apa? Syariah apa kauniyah? Syariah. Kauniyah enggak? Enggak. Kenapa? Karena Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Ahsan tak. Udah ngerti sini sekarang. Udah ngerti Mas Eko? Masuk Pak Eko. Udah ngerti Mas Mitra? Gampang nih. Ini pintu yang sangat mudah. Ya. Kalau kita paham di sini, berarti kita mudah paham bab takdir. Tapi kalau di sini aja udah gagal paham, wah udah antara dua aja. Hah? Nyangsang ke Qadariyah atau nyangsang ke Jabriyah. Gitu aja. Mau jadi Qadariyah atau jadi Jabriyah. Semoga Allah selamatkan kita dari dua firqah tersebut. Ya. Nah, kalau pintu ini kita masuki, kita ngerti, oh udah mudah insyaallah ke depannya. Udah paham sini? Nah, sekarang kita bacain tadi apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, berarti apa yang kita baca ini lebih mudah lagi. Ya. Fal iradatu nau'an, iradah Allah itu ada dua macam. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah tadi yang berkaitan dengan apa yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfudz, yang pasti terjadi. Ya, mau kafir, mau iman, mau sunnah, mau bid'ah, mau maksiat, mau taat, semuanya itu pasti Allah kehendaki. Ya, dan ini yadkhulu fiha kullu syai'in minal khair wasyarr. Masuk ke dalam cakupan iradah kauniyah ini segala sesuatu. Apakah kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, keimanan, semuanya ini Allah kehendaki kaunan dari aspek kaun. Ya, dari aspek kaun ini. Yaitu kaunan yaitu yang pasti terjadi. Ya, yang pasti terjadi. Ngerti enggak sini Niko? Nikolas. Saya baru tahu nama asli Niko Nikolas. Nikolas apa Niko namanya? Saputra. Hah? Apa? Hah? Wah, susah namanya. Erwin Kevin, susah namanya. Ya. Nama hijrahnya apa Niko? Hah? Apa? Ibrahim. Ibrahim, masyaallah. Ibrahim. Gurunya Mas Manto, Abu Ibrahim. Ya. Iradah kauniyah. Wa amma an-naw'u tsani, ada pun jenis yang kedua. Wa hiya al-iradatu ad-diniyah asy-syar'iyyah, yaitu iradah diniyah syar'iyyah. Iradah kehendak Allah yang selalu berkesesuaian dengan agama, syariat yang Allah cintai. Fa hadhihi innamatakunu lit-ta'ati. Nah, iradah ini, kehendak Allah ini selalu berkaitan dengan segala macam ketakwaan, ketaatan. Wal a'mali salihati, dan amal-amal saleh. Wa qad taqa'u wa qad la taqa'u, terkadang dia terjadi, terkadang tidak terjadi. Jika ada orang koruptor, ditangkap dia, kenapa Anda korupsi? Allah sudah berkehendak. Kita jawab apa? Hah? Jawabnya apa kita? Allah sudah berkehendak. Hah? Hah? Ini dia mau ngeles pakai takdir. Jangan salahin saya dong, ini sudah kehendak Allah. Kamu ngerti gak sih akidah wasitiyah? Ngerti gak sih lumatul itikot? Katanya. Ini koruptor apa santri? Misalkan begitu, ya. Kenapa anda korupsi? Lah, ya kan saya makhluk. Ya Allah udah berkehendak. Kan ada itu iroda. Nih empat cakupan dalam beriman pada takdir. Yang ketiga iroda. Allah sudah berkehendak. Gimana lagi? Allah sudah berkehendak saya korupsi. Kamu katanya belajar wasitiyah, belajar rumatul itikad, tahawiyah. Masa gini aja gak ngerti? Yang koruptor siapa sih? Gitu. Apa jawab kita? Kalau dia berhujah dengan irodah, gampang tadi udah disebutkan. Hah? Kita katakan kepadanya, mas koruptor, Allah punya dua kehendak. Kamu jangan ambil satu aja. Hah? Allah punya kehendak. Yang engkau sukai maupun yang engkau tidak sukai, Allah berkehendak. Saya tampar kamu, tepak. Nah, jangan tampar saya dong. Allah berkehendak. Nah, kehendak apa? Kaunia. Kamu suka gak? Nah, begitu kan. Nah, tapi perhatikan begini. Kita katakan pada dia, Allah punya dua kehendak. Irodah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, itu kita cuma ditaklif oleh Allah, dibebani oleh Allah untuk mengimaninya. Mengimaninya, menerimanya. Paham sini? Adapun irodah syariyah, kita bukan hanya ditaklif oleh Allah untuk mengimani, justru untuk menerapkannya. Apa irodah syariyah? Anda gak boleh mencuri. Irodah syariahnya. Ya, paham gak sini? Kalau irodah kauniyah, iya betul, Anda telah mencuri. Irodah kauniyah. Tapi ada irodah syariah. Anda gak boleh mencuri. Ya, Anda dituntut untuk mencari rezeki yang halal. Nah, kalau irodah kauniyah, kita ditakrif untuk mengimaninya. Mengimaninya saja. Paham sini? Kalau irodah syariah, enggak, mesti menerapkannya. Paham gak sini? Iroda syariah Allah, nanti datang perintah Allah sholat asar. Ya. Gimana apa yang kita lakukan? Hah? Mesti, udah kita imani aja. Oh ini kehendak Allah nih, saya gak sholat asar ternyata. Loh gak bisa, kita mesti menerapkannya. Paham sini? Ini perbedaan antara iroda kauniyah sama iroda syariah. Kalau iroda syariah gak cukup diimani aja. Mesti dilakukan. Kalau gak dilakukan, ya ada ikob, ada sanksi, ada hukuman. Paham sini ya? Siapa? Udah ngerti belum? Nih, calon pengantin. Udah ngerti belum? Hah? Taruh belum, nazar belum, calon pengantin. Baru cuman pengen nikah doang. Ya. Udah? Paham sini? Alhamdulillah. Ya. Ihsan, jangan pura-pura nulis. Ngerti gak? Ngerti. Jadi, kita inginkan dari belajar ini kita paham. Bukan cuman di sini. Tadi ada syubhat, kita ngerti. Kayak tadi syubhat jabriyah. Itu koruptor mungkin jabriyah. Koruptor jabriyah. Loh ini kan udah Allah kehendaki. Gimana lagi? Ya Allah udah kehendaki. Mungkin kita sering dengar asar Umar bin Khattab terkait pencuri. Yang pencuri tadi berdalil dengan takdir. Ya Umar berhujah lagi. Ya saya potong tangan kamu pun juga dengan takdir. Nah sekarang dia berhujah dengan salah satu cabang. Ya, tingkatan beriman pada takdir. Tafsilan. Dia lebih rinci nih. Masya Allah. Ketika dia ditangkap, dia menyatakan, loh, kan beriman pada takdir ada empat martabat. Martabatul ula, disebutin. Koruptornya mantap. Martabatul ula, al-ilmu. Martabatul saniyah, kata dia. Hah? Al-kitabah, martabatul salisa. Irodah. Sedangkan saya mencuri berdasarkan kehendak Allah. Anda iman itu? Kalau ada yang gak imani, kufur loh. Penyidiknya bingung. Ini kita tersangka apa dia sih? Kok jadi anda beriman kan? Nah kalau kita paham ini, kita akan mudah menyangka syubhat dia. Iya betul. Anda mencuri itu berdasarkan irodah kauniyah. Ya. Irodah kauniyah yang saya ketika anda beritahu saya hanya dituntut untuk mengimaninya. Adapun ketika anda mencuri berarti anda melanggar irodah syariah yang anda mesti melakukannya. Mesti melakukan artinya melakukan apa yang Allah kehendaki. Jangan mencuri. Dan saya menjalankan dari irodah syariah yaitu menangkap. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Jazaan bima kasaba. Nah lo, pencuri cewek, pencuri cowok, potonglah kedua tangannya. Ini iradah syariah. Sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan berupa nyolong. Udah ngerti sini? Paham gak? Jadi kalau kita ngerti iradah syariah, iradah kauniyah, ini pintu masuk untuk memahami takdir dan pintu masuk untuk keluar dari dua syubhat. Syubhat qadariyah, syubhat jabriyah. Ya. Qadariyah selalu gitu. Mana mungkin Allah kehendaki kekafiran? Ya, paham sini. Kalau jabriyah, lo kan saya kan cuma melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah. Hai barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Udah. Berikutnya, wallahu arada syar'an minal kafir. Minal kafir ayyuslim. Maka Allah menghendaki secara syar'i, secara iradah syar'i, ya, dari si kafir agar dia berislam. Ya, agar dia berislam. Walakinnahu lam yuslim, namun ternyata si kafir enggak mau masuk Islam. Nah, ketika Allah berkehendak secara syar'i si kafir ini agar si kafir masuk Islam, iradah apa ini? Syar'iyah. Lakinnahu lam yuslim, namun ternyata dia tidak masuk Islam. Berarti iradah apa? Kauniyah. Ahsantum. Wa ma waqa'a ma aradallahu bi minhu dinan. Ya. Ma waqa'a ma aradallahu minhu dinan. Maka tidak terjadi apa yang Allah kehendaki secara din, iradah syar'iyah tadi. Aradallahu al-imana min jami'in nas. Maka Allah menghendaki keimanan dari semua manusia. Nah, lakinnal mu'mina ata'a wal kafira asa. Namun hanya mukmin saja yang taat, kafir bermaksiat. Maka iradah Allah kauniyah pasti terjadi. Adapun iradah diniyah, diniyah itu tadi syar'iyah, mahabbah namanya. Faqad taqa'u wa qad la taqa'. Terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi sesuai dengan kehendak Allah dan rahmat Allah. Hah? Udah ngerti sini semua? Siapa yang masih bingung? Nicholas, Ibrahim. Masih bingung enggak? Enggak, si Yudi. Tadi siapa? Antum. Udah enggak? Pak Eko, Fitra, udah clear ya? Ngerti? Udah clear berarti. Masuk dalam hal jenis kelamin itu. Iya, Raymond Allah takdirkan laki-laki, udah. Berarti kalau ada yang milih untuk LGBT, dia ke apa kaumnya? Ya, ada iradah kau, ada iradah syariah. Allah mengharamkan kayak begitu. Sama kayak tadi mencuri. Nih LGBT ini. Ya. Si Fulan tiba-tiba jadi Fulanah, gitu kan? Pagi Fulan, malam Fulanah, kan begitu? Pagi Fulan, malam Fulanah, itu terjadi, terjadi. Semua yang terjadi pasti itu berdasarkan kehendak Allah. Iradah apa namanya? Kauniyah. Kan iradah kauniyah itu semua yang berkaitan yang terjadi. Mau iman kafir semua, ya sampai kafirnya Fir'aun yang paling dahsyat terjadi juga berdasarkan iradah juga. Kauniyah. Tapi ada iradah syariah. Ya, iradah syariah melarang dari perbuatan tersebut. Sama kayak tadi Raymond. Udah ngerti sekarang? Raymond Allah kehendaki belum nikah. Ya, iradah apa ini? Ayo lo. Kauniyah. Iya benar, ya. Kauniyah, iradah kauniyah. Iradah syariah Allah kehendakinya antum kan udah ngebet, ya. Kalau udah ngebet, ya nikah. Ya masyarah sabab, manis tatwa minggu melba'ah, wali atazawaj, kan begitu. Kalau udah ngebet, kalau udah ngebet. Udah ngebet belum? Iya. Aduh. Kalau udah ngebet. Ketawa-tawa aja tuh si Faris. Mana lagi tadi? Berikutnya. Yang mana sekarang matan yang mana? Walau asamahum, seandainya Allah menjaga mereka, lama khalafuhu, lama mimnya jangan tasdid, karena manya itu manafiah, lamnya lam jawab lau, lama khalafuhu, lama khalafuhu, maka pastilah mereka tidak akan menyelisihi perintah Allah. Walau sya'an yuti'uhu, seandainya Allah kehendaki mereka mentaati semua Allah jami'an, la ta'uhu. Pastilah mereka mentaati Allah. Putnot nomor berapa ini? Halaman 139 ya? Itu. Mas Arif, baca Mas Arif. Yu'minu bi iradatin. Enggak ada, beda. Oh, yang itu ya. Yang mana antum? Ini kan? Bi iradatin wa masyiatihi. Terus sifatihi jama' muannats salim mansub bil kasrah. Jadi kata Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, seandainya Allah memang menjaga mereka, pasti mereka tidak akan menyelisihi perintah Allah. Seandainya Allah menghendaki mereka taat semua pada Allah, pasti semua mereka taat pada Allah. Berarti ketika manusia banyak yang kafir, Allah kehendaki tidak? Allah kehendaki. Ada yang beriman, Allah kehendaki. Nah, jadi memang Allah adakan iman, kufur, neraka, surga untuk menampakkan kepada hamba sifat keadilan dari Allah. Nah, ini beliau jelaskan, Syekh Shalih Fauzan jelaskan. Walau syaa rabbuka la ja'alan naasa ummatan wahidah, walau syaa Allahu ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun, walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ya, ini perhatikan. Seandainya Rabbmu menginginkan, maka kami menjadikan manusia umat yang satu, enggak berpecah belah. Seandainya Allah menghendaki, tentulah mereka tidak akan melakukan kekufuran tersebut. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami kehendaki, kami akan datangkan kepada semua manusia hidayah. Berikan kepada semua manusia petunjuk. Maka Allah menghendaki, ya. Maka Allah menghendaki manusia semuanya, semua alam ini. Semua alam itu semua makhluk ini beriman. Seandainya Allah menghendaki semua makhluk ini beriman, la amana jami'ul alam. La amana jami'ul alami. Maka pastilah semua manusia beriman. Namun dengan hikmah dari Allah, Allah menjadikannya ini semua kembali kepada pilihan manusia. Tapi tadi kembali ke matan yang tadi. Apapun yang dipilih oleh manusia sekalipun, itu pun juga apa? Hah? Itu juga berdasarkan ketetapan Allah. Wa ma tasya'una ila ayyasha'Allah. Masya Allah. Mana lagi tadi? Maka orang yang beriman, beriman dengan iradah. Bi iradatin wa masyiatihi. Domir haknya kembali ke mana? Ke manusia apakah Allah? Yu'minu bi iradatin wa masyiatihi. Hinya itu, haknya itu kembali ke mana? Kalau Allah jelas, ini ke manusia juga. Yang kalau yang di sini domirnya kembali kepada manusia. Jelas itu. Ya, karena di matan sebelumnya sudah disebutkan. Ya. Dengan kehendak dia, ini kan untuk menetapkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia itu berdasarkan pilihan dia. Oleh karena itu kita katakan domir di sini kembali kepada manusia. Walaupun itu otomatis Allah menghendakinya, ya. Dan orang yang kafir dia kufur dengan pilihan dia, dengan pilihan dia, dengan kehendak dia, keinginan dia. Ya. Min ajri ayah sulah bisababi hadal jihad. Nah ini agar ya terwujud dengan hal ini, sebab ini jihad fisabilillah, adanya jihad. Ya, jihad itu nampak kenapa sih? Ketika dakwah ditolak, ya, dakwah ditolak. Ketika sudah ada penolakan, penentangan terhadap Islam, maka diberlakukanlah jihad. Oleh karena itu dalam kitabul jihad, fikih jihad, ya, disyariatkan untuk mendakwahkan orang yang akan diperangi. Boleh langsung diperangi dengan syarat dia sudah pernah didakwahi sebelumnya. Semisal Bani Mustalik langsung diserang. Kenapa? Karena mereka sudah didakwahi sebelumnya. Ya, Khaybar, Bani Khaybar, orang-orang yang Yahudi yang ada di Khaybar didakwahi terlebih dahulu. Ya, didakwahi terlebih dahulu. Nah, ini sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Kemudian mana lagi tadi? Dan Allah agar Allah menampakkan nama-namanya dan sifat-sifatnya, ya, berupa kenikmatan, berupa in'am, kenikmatan, intiqam, membalas, rahmat, ghadab, kemurkaan. Seandainya manusia semua orang-orang soleh, semua solehin, lan yujada ahadun min ahli nar, maka tidak didapati seorang pun yang dia merupakan penduduk neraka. Ya. Dan jadilah manusia semuanya, seandainya manusia semua kafir, tidak didapati seorang pun dari ahli surga. Maka diantara hikmah Allah Jalla wa'ala, Allah mentakdirkan iman kufur. Allah memerintahkan pada manusia, melarang mereka dengan sebagai ujian wabtilaan dan sebagai cobaan. Barang siapa yang mentaati, maka jadilah di ahli surga. Siapa yang tidak mau taat, aso, bimana la yu, tidak mau taat, la yuti' min ahli nar, maka dia jadi ahli neraka karena perbuatan dia, pilihan dia, huwa li nafsihi. Ya, berikutnya di matan mana lagi? Khalaqal khalaiq wa af'alahum wa af'alahum, Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan perbuatan mereka. Allah yang menciptakan seluruh makhluk dan perbuatan mereka. Kalau Allah cuma ciptakan makhluk, perbuatannya enggak Allah ciptakan, berarti sifat penciptaan yang ada pada Allah itu kurang, nakis. Ya, enggak sempurna. Kenapa? Cuma ciptakan orangnya aja. Habis itu orangnya mau ngapa-ngapain, terserah dia yang ciptakan sendiri, berarti kurang. Dan kita tahu bahwasanya seluruh sifat-sifat Allah itu pada puncak kesempurnaan. Ya, maka ketika Allah menciptakan semuanya. Ya, sampai yang dipilih oleh hamba Allah yang ciptakan. Ya, mana lagi tadi? Oh, syarahnya sekarang ya. Oh, ini berkaitan nih, bereret ini ya. Lagi wa qaddara arzaqahum, Allah yang mentakdirkan rezeki mereka. Wa ajalahum, ajal mereka. Yahdi may yasha'u bi rahmatih wa yudillu may yasha'u bi hikmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmatnya, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Nah, baca berikutnya. Edward Sembiring, tafadhol Edward. Qala syarif billah. Qala ta'ala wa qalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Qaddara arzaqahum wa ajalahum wa maradahum wa shifa'ahum وموتهم وحياتهم وهذا ليس لهم فيه تصرف وإنما هذا يجري عليهم من غير إرادتهم ولو كانوا يكرهون هذا الشيء ولا يريدونه يجري عليهم المرض والموت ويجري عليهم المكاره والمسرات. نعم رأي تشديد مسرح kegembiraan kesenangan masarrat. Terus hadhihi tajri alaihim biqada'illahi wa qadarihi yahdi may yasha'u wa yudillu may yasha'u bi hikmatin wa huwa la yahdi illa man yastahiqqu al hidayata wa ya'lamu biman yasluhu lil hidayati wa huwa a'lamu bil muhtadina wa yudillu man yasha'u Allahu bi hikmatihi subhanahu wa ta'ala wa 'adlihi wa huwa a'lamu biman la yasluhu lil hidayati innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah yang mentakdirkan, telah menentukan rezeki-rezeki dan ajal. Ya, qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah yang telah mentakdirkan rezeki mereka, ajal mereka. Ya, penyakit, kesembuhan, penyakit di corona berarti ditakdirkan oleh Allah. Ya. Ditakdirkan oleh Allah corona. Ya enggak? Takdir berarti ya. Takdir apa itu Raymond? Kau dia apa syariah Raymond? Kau ni ya, kan? Takdir itu. Ya. Iroda apa? Iroda kau ni ya. Pasti terjadi. Ya, syariah enggak syariah? Enggak syariah. Bisa, karena Nabi SAW bersabda dalam Bukhari, kata Aisyah, terbercerita tentang wabah ta'u, annahu adabun. Ya ba'asallahu man yasha ila man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kalian perhatikan kata Nabi SAW tentang wabah ta'ul, ini riwayat Bukhari, itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Rahmat bagi kaum mukminin. Ha? Rahmat bagi kaum mukminin. Masya Allah. Rahmat. Bisa jadi rahmatnya. Nah, iya. Asal mengikuti prosedurnya. Kan kata Nabi, "Idza sami'tum ta'una bi ardin, kalau fala tadkhuluha, kalau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat jangan masuk. Ya wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha." Tapi kalau itu terjadi di suatu tempat, kalian di situ jangan keluar. Jangan keluar. Makanya Nabi menyebutkan di lanjutan hadis tersebut apa? Kata Nabi SAW, "Laisa li ahadin." Tidaklah seseorang yang waqa'ah ta'u bi'ar, yang terjadi ta'u di suatu tempat. Ya, kemudian dia berdiam diri, sakana fi baladi. Dia tetap berada di tempatnya, muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Ya'lamu, dia mengetahui bahwasanya dia tidak akan terkena illa ma katabahullah lah, kecuali apa yang Allah takdirkan untuk dia. Ya, melainkan dia dapat pahala apa kata Nabi? Ka'ana lahu mislu ajri syahid. Maka dia mendapatkan pahala sepisah pahala orang yang mati mati syahid. Masya Allah. Hah? Berarti ini ya, ada dua aspek munculnya corona. Dia terjadi, ini kita hindari. Oleh karena itu kita dianjurkan mengambil asbab-asbab syar'i. Ya? Apa? Enggak salaman sama siapa-siapa. Sama anonar. Ya, enggak ke tempat keramaian loh, yang kayak udah diumumin tuh sama Pak Anies Baswedan. Enggak boleh ke Ragunan, jangan ke ditutup itu kan? Ke Monas, Ancol. Nah. Terus apa lagi? Kayak di negara-negara Arab sampai memproteksi diri dari pendatang asing. Umroh ditutup. Sampai di Kuwait mensolat di rumah. Kalau di masjid kan khawatir nih karpet. Ya. Bekas siapa si Raymond sujud di sini kan? Bekas si Jaki siapa? Nah, misalkan gitu. Ya. Ya, dengan tetap meyakini corona takdir dari Allah. Corona makhluk. Ya. Bisa memberikan mudarat dengan izin Allah. Mana lagi tadi? Ya. Ya, siapa yang baca sekarang? Ya udah ya. Udah dibaca belum sih? Udah. Nah, mana sekarang? Wal maut yajri alaihim al makarih. Terjadi pada mereka beberapa hal yang mereka tidak sukai. Wal masarratu, dan yang mereka sukai. Yang hal-hal yang menggembirakan. Ini terjadi pada mereka berdasarkan qada dari Allah dan takdir dari Allah. Kemudian kata Syaikh Al-Fauzan di matan 189, yahdi man yasha wa yudillu man yasha bihikmatin. Allah memberikan hidayah dan memberikan petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki dengan hikmah. Makanya enggak usah ditanya, kok Abu Thalib kafir ya, padahal dia baik tolong dakwah loh. Nah, Abu Thalib. Ini Abbas apa sih, itu kan masuk Islamnya belakangan. Ya. Malah beriman ya. itu sudah kehendak Allah. Allah memberikan hidayah pada siapa saja Allah kehendaki. Ya. Wahsy malah Allah kasih hidayah. Ya. Khalid ibn Walid malah Allah kasih hidayah. Padahal dia adalah aktor di balik kekalahan kaum muslimin. Di mana? Di Khandaq, di Badar atau di Uhud? Uhud, di Uhud. Mana lagi tadi? Oh iya. Maka Allah lah yang memberi fahuwa la yahdi illa man yastahiqqu al-hidayah. Maka Allah tidak memberikan hidayah kecuali kepada yang berhak mendapatkan hidayah. Allah mengetahui siapa yang layak mendapat hidayah. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang dapat hidayah. Menyesatkan siapa saja Allah kehendaki dengan hikmahnya dan keadilannya. Maka Allah yang paling mengetahui tentang siapa saja yang layak mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Ya. Man ahbabta. Ini hadis, ayat ini terkait sama siapa ini? Asbabun nuzulnya. Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mati kafir apa beriman? Kafir. Tapi kok Allah sebut nih la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau cintai. Loh, berarti Nabi mencintai orang kafir dong, Fauzi? Hah? Gimana tuh Fauzi itu? Boleh enggak cintai orang kafir? Cinta tabi'i, Ustaz. Masyaallah. Jair ya. Ya. Nabi cinta kepada Abu Thalib. Ada berapa aspek. Yang pertama karena paman beliau. Biasa, kerabat. Antum cinta sama paman antum kan? Cinta lah. Yang kedua, karena Abu Thalib telah merawat Nabi sejak kecil. Yang ketiga, tadi yang berat ini. Abu Thalib yang melindungi Nabi SAW. Ada tiga faktor ini. Kalau Abu Lahab kafir cuma paman doang. Ya. Gak berat Nabi. Paman aja. Malah ngelawan lagi. Ya. Malah Nabi SAW dakwahin orang, Abu Lahab di belakangnya dakwahin juga. Jangan ikutin dia. Dia ponakan saya. Dia gila. Itulah Abu Thalib tau lah. Sampai meyakini lagi. Syair yang terkenal apa? Araftu anna dina Muhammadin khairu adiyah. Khairu adiyah. Saya mengetahui bahwasanya agama Muhammad itu adalah sebaik-baik agama. Cuman karena gak enak sama Abu Jahal. Gak enak kalau sama Abu Jahal. Ditalkin kan sama Nabi? Ditalkin juga sama Abu Jahal. Ditalkin lagi sama Nabi, Abu Jahal kan putus asa lagi. Ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wah. Akhirnya mata ala kufur. Cinta tabi'i pun. Siapa Niko? Ah, cinta sama ibunya yang Nasrani. Cinta secara tabi'i boleh. Ya ibu kita. Gitu. Ya ibu kita. Tapi kalau cinta agama, hah? Enggak boleh. Ya. Cinta sama istri yang kafiroh, ahlu kitab, Nasroniyah, Yahudiyah. Cinta sebagai istri misalnya, lagi ngapain ya Raymondnya? Nyari orang kafiroh ya, muslimah banyak. Banyak, peluang Raymond besar. Terlebih lagi para mutazawijun semisal Mas Manto itu cuma berani satu. Enggak bakal nambah. Mas Manto, Mas Manto ya? Wah, enggak tahu ada kemungkinan berarti. Masyaallah. Mana lagi tadi? Udah. Qala ta'ala. Belum ya? Di syarah lagi. Nah, lanjut baca lagi. Harga, baca harga. Hah? Harasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu belum syarah yang dibalik. Wa yuwaffiquhu laha wa ya'lamu ma la yastahiqqu al-hidayata wa afa anta tukrimu nasa hatta yakunu mu'minin ma ala rasuli illa balagu amma hidayatu falyajidillahi subhanahu wa ta'ala wa rasulu yahdi bimakna annahu yubalighu wa yurshidu wa inna ta'ala tahdi ila siratil mustaqim yakni tabulu wa turshidu. Belum lanjut. Wa amal hidayatu alati hidayatul qabuli wa hidayatul qabuli fa hadhihi bi yadillahi jalla wa ala fa isa bi yadir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa wa ta'ala rasulu ma hasalatul hidayatul illa bi yasha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sangat berkeinginan untuk memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib. Maka tatkala pamannya walamma mata, tatkala pamannya mati dalam keadaan kafir, Nabi masih tetap la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Saya tetap akan memintakan ampun untuk engkau selama aku belum dilarang. Nabi kan enggak tahu. Habis itu dilarang. Panahallahu anil istighfar. Maka Allah melarang memberikan kepada Nabi untuk memberikan permohonan ampun kepada Abu Thalib. Maka dari Nabi walladzina amanu, tidak layak bagi Nabi maupun orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memohonkan ampunan untuk musyrikin. Walau kanu lil qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Ya, ini profesional ya. Jangan kita enggak enakan karena mbah kita melakukan kesyirikan. Wah, enggak enak. Nabi orangnya profesional. Nabi ditanya ya, tentang bapak seseorang yang dulu di masa jahiliyah baik, silaturahmi, beribadah pada Allah, tapi musyrik. Kata Nabi, inna abaka finna, bapakmu di neraka. Disebutkan dalam riwayat, walamma ra'a taghayyar wajhi, ketika Nabi melihat perubahan raut wajah orang tersebut, Nabi menyatakan, inna abaka wa abi, bapakmu dan bapak. Profesional. Pamannya Abu Thalib, bahkan anaknya Abu Thalib lebih mantap juga. Bukan yang lebih mantap ya. Yang lebih itu ialah Rasul. Mantap juga. Apa kata Abu Thalib menurut Muslim ini? Ketika tersiar bapaknya, kan Abu Thalib bapaknya. Apa kata Abu Ali? Ya. Ya Rasulullah, inna ammaka. Sesungguhnya pamanmu. Syekhun kabiran. Ya, apa? Inna ammaka syekh. Sesungguhnya ammuka, bukan pakai inna. Ammuka syekhun dalun qad mat. Wahai Rasulullah, pamanmu syekh yang dal itu, masya Allah, bapaknya sendiri lho. Ya Rasulullah, enggak percaya lihat riwayat Muslim. Kita pernah bacakan di sini di syarah apa tuh? Nawaqidul Islamnya Syekh Shalal Fauzan yang durus. Ingat enggak? Ammuka syekhun dalun qad mat. Bapakmu yang sesat itu, pamanmu yang sesat itu, padahal bapak dia sendiri. Pamanmu yang sesat itu, yang orang tua sesat itu telah mati. Gimana nih wahai Rasul, kuburkan. Ali bingung, mau diapain ini? Matinya kafir, mau diapain ini? Pamanmu, gak mau bilang abi, padahal bapak sendiri. Ya, ini barok. Kalau kita gak enakan, masa bapak saya, masa kakek saya kafir, masa ya profesional, ya. Wah, Abu Thalib, Rasulullah SAW. Ya. Kalau kafir ya kafir. Ibunya Rasulullah dinyatakan Rasulullah apa? Kafir ya kafir. Walaupun As-Suyuti mentakwil-takwil, oh itu maknanya paman. Di syarah Sahih Muslim. Gara-gara mentakwil, qala Ibrahim li abihi, oh itu li abihi. Kalau dikatakan inna abaka wa abi finnar, ya lu harusnya yang di neraka paman Rasul bukan satu. Berapa? Dua, Abu Thalib dan Abu Lahab. Mana lagi tadi? Innaka la, kemudian Allah menurunkan ayat terkait Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini tadi sudah. Maka Allah yang subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah, siapa yang layak mendapatkannya, kemudian Allah memberikan taufik kepadanya. Allah mengetahui siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Allah mengharamkan, mencegah ya, seseorang dapat hidayah, ukubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Maka hidayah di tangan Allah. Ya, lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Rabbmu menginginkan, maka pastilah semua yang ada di bumi ini semua beriman. Ya, fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Ma'ala rasuli illa al balagu. Maka kewajiban Rasul tidak lain kecuali menyampaikan. Adapun hidayah maka di tangan Allah. Maka Rasul memberikan hidayah itu maksudnya apa? Beliau menyampaikan, membimbing. Innaka latahdi man ila siratin mustaqim. Engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni maksudnya tadullu wa tursyidu. Engkau menunjukkan dan membimbing. Adapun hidayah yang itu semuanya yang hidayah qalbu, hidayah ya, untuk menerima kebenaran, maka ini di tangan Allah Jalla wa'ala, bukan di tangan Rasul. Walaupun Rasul sangat berhasrat ya, namun hidayah itu tidaklah ya, kecuali jika Allah, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Qala ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah ditanya. Kemudian kata Ibnu Qudamah di Matan, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, namun mereka lah yang ditanya. Jadi jangan nanti bilang, kenapa sih Allah takdirkan iblis kafir, kesian amat iblis. Gak bisa ditanya kayak begitu. Ya, gak bisa. Allah gak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Kita yakini semua perbuatan Allah di atas hikmah, balighah yang tinggi. Ya, arafna au jahilna, yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. Udah gitu aja. Ah, Syekh Mantor. يسألوا عما يفعل سبحانه وتعالى لأنه يفعل ما يشاء لحكمة لا يفعل شيئا إلا لحكمة والحكمة وضع الأمور في مواضعها فوضع البداية في من يصلح لها ووضع الغواية في من يصلح لها ويوفق للجنة من يصلح لها ويوفق للنار من يصلح لها فهو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى وهذا مما يوجب على المسلم أن يرجأ إلى الله وأن يدعو الله وأن يدعو الله بالهداية والتوفيق وألا يؤدب wa alla an fiilnya tetap beramal karena huruf la itu huruf dhaif ya, maka tetap beramal, an itu tetap beramal, maka fiilnya tetap mansub bi an ya. Wa an la yujiba bi nafsihi wa bi amalihi bal yuwaffidu al amra ila Allah jalla wa ala wa yakhsha min Allah جلا وعلا يخشى أن يدله الله جل وعلا وأن يزيغ قلبه. تصريفنيا ما أزاغ يزيغ. Berarti يزيغ قلبه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر ها؟ Cuma ada dua, kasuro yaksuru dan mutaadinya aksaro yuksiru. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين وطاعتك. فتقول له عائشة إنك تكثر أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي يا مقلب القلوب بابو بي Mau disyukur-syukurin sama dia. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi 'ala dinika wa ta'atika. Fa yaqulu wa ma yu'minni. Yu'minni. Mimnya tanpa tasdid ya. Mimnya tanpa tasdid. Yu'minni. Aslinya yu'minu. Aslinya yu'minu. Wa ma yu'minni wa qulubil wa qulubu wawnya waw haliyah. Berarti qulub berarti mubtada. Wa qulubul ibadi. Wa qulubul ibadi baina isbaini min asabihi ar-rahman. Idza syaa'a an yuqalliba. Yuqalliba qalbun. Maf'ul qalba. Qalba abdu. Mudah pun ini. Abdin. Qalba abdi qalbi. Abdin. Abdin. Lah itu jawab, jawab dari idza, jawab syartnya. Berarti qallabahu. An yuqalliba qalba abdin qallabahu. Ah, hasbuk cukup. Ada pun ayat tentang itu. Ya, maka ini pada hadza fi haqqillah. Yang mana nih? Allah tidak boleh ditanya. Ini terkait tentang hak Allah. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan, karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki berdasarkan hikmah. Ya, Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan hikmah. Ya, kecuali dengan hikmah. Kenapa sih Allah ciptakan tikus? Mudorot. Gak boleh ditanya. Allah menciptakan tikus pasti ada hikmah. Gak sia-sia. Wa ma khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Nah, gimana ayatnya? Wa ma khalaqnas samawati wal. Hah? Iya, sebelumnya. Gimana Revi? Wa ma khalaqnas samawati wal ardha wa ma bainahuma batila. Nah, itu kan. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi maupun apa-apa yang ada di keduanya secara batil, sia-sia. Enggak ada. Semuanya pasti ada hikmah yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Tikus buat apa? Ya, kita aja nggak tahu. Kalau secara kasat mata, apa untungnya ya? Gitu ya. Mudorot, ya. Merusak, ya. Apalagi, wah semuanya dah. Nah. Apa sih ada hikmah? Hah? Bahan percobaan. Pasti ada hikmah yang kita ketahui atau nggak kita ketahui. Pasti ada hikmah, yakini aja. Kalau saya sih nggak tahu sampai sekarang hikmahnya apa. Nah, tapi yakin pasti ada hikmah. Nah, kalau saya bingung ya hikmahnya apa ya. Nggak tahu ya udah. Ketidaktahuan kita akan hikmah tidak mencegah keimanan kita terhadap hikmah dari Allah SWT. Ya, kita nggak tahu. Ya bukan berarti nggak ada hikmah ya, kita aja nggak tahu. Ya, mana tadi? Hikmah adalah menempatkan berbagai perkara pada tempatnya, meletakkan hidayah bagi orang yang layak mendapat hidayah, meletakkan goyah, goyah itu dolalah, kesesatan bagi orang yang layak. Maka Allah memberikan taufik untuk surga bagi orang yang layak, memberikan jalan ke neraka bagi orang yang layak. Maka Allah yang paling mengetahui tentang hambanya. Inilah yang halal di antara hal-hal yang mengharuskan hamba untuk berlindung atau memohon perlindungan pada Allah. Dia berdoa pada Allah untuk mendapatkan hidayah dan taufik. Dan dia tidak boleh merasa kagum dengan dirinya sendiri dan amalannya. Ya. Bahkan dia menyerahkan perkara tersebut pada Allah Jalla wa'ala. Dia takut pada Allah Jalla wa'ala. Dia takut Allah menyesatkan dia. Allah azaga yuziku itu maknanya apa? Menyesatkan juga ya. Membuat menyimpang, menyimpangkan kalbunya. Oleh karena itulah Nabi SAW memperbanyak doa yang Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan padamu. Aisyah mengatakan pada Nabi, Anda sering memperbanyak ucapan ini wahai Rasulullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Maka Nabi SAW menjawab, siapa yang bisa menjamin saya sedangkan kalbu hamba itu diantara dua jemari, diantara jari jemari Allah yang Maha Rahmah. Apabila Allah kehendaki membalikkan kalbu seorang hamba, maka Allah akan membaliknya. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda imanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha. Ayatun ini mukjizat. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan sumpah mereka, seandainya ada mukjizat datang pada mereka, maka mereka pasti akan beriman. Ya laisal imanu bi aydikum, padahal iman itu bukan di tangan kalian. Wa may yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apakah yang memberitahukan kalian bahwasanya mukjizat tersebut jika datang, mereka pun tidak beriman. Wa nuqallibu afidatahum, maka kami palingkan hati mereka, pandangan mereka ke malam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman sejak awal. Wanadruhum, kami biarkan mereka fi dunyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka bergelimang dalam kesesatan tersebut. Kemudian Wallahu ta'ala wa qala ta'ala inna kula syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa qala ta'ala khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdira, segala sesuatu kami ciptakan dan kami takdirkan ukurannya. Ah, tafadhal dibaca di sini ya. Fitrah Mas Fitrah. Qala syarih hafizullah, hadza idratul qadari wa anna kullal makhluqati kullaha li qadarillahi wa qadarihi, inna kulla syai'in la yakhruju an hadza syai'un khalaqnahu la yakhruju syai'un an khalqillahi jalla wa ala bi qadarin, inna kulla syai'in muqaddarun. Wa hadhihi al-ayatu 'amatun syamilatun hasimatun fi hadha mawdu'i khalaqa kulla syai'in, hadha fihi anna kulla syai'in min khalqillahi wa annahu qadarahu taqdiran, qadarahu taqdiran. Nah, takdiran, apa irobnya di sini? Takdiran di sini, Mas Fitra. Qaddarahu takdiran. Nah, ahsan tak, maqul mutlak. Terus ma huwa bi syai'in musta'nafin au syai'in anafin. Anaf, unuf. Unuf jadid. Terus inna ma huwa bi qadarillahi wa qadarihi. Nah, itu dulu ya. Yang berikutnya udah matan yang lain kan? Jam berapa kita ini? Hah? Berundum halaman. Dikomporin sama Mas Manto. Oke lah kalau begitu. Belum makan ya? Pak Hadi udah kelaparan. Nah, ini adalah penetapan takdir. Maksudnya semua makhluk, semuanya itu berdasarkan qada' dan takdir dari Allah. Inna kulla syai'in, segala sesuatu. Maka tidak ada yang terlepas, semuanya sesuatu apapun. Ya, khalaqnahu, maka kami ciptakan segala sesuatu tadi, tidak terlepas sesuatu apapun dari makhluk Allah biqadar, melainkan kami ciptakan dengan takdir. Ya. Inna kulla syai'in muqaddarun, segala sesuatu ditakdirkan. Ayat ini amatun umum, syamilatun mencakup, hasimatun hasib itu mutlak ya. Menyeluruh mutlak fi hadal maudu ya, pada topik ini. Khalaqa kulla syai'in, khalaqa kulla syai'in atau bacanya khuliqa kulla syai'in sama aja ya. Segala sesuatu ciptakan atau Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, hada bihi anna kulla syai'in min khalqillah, ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu dari makhluk Allah, semuanya Allah mentakdirkannya. Ya. Ma'nya itu manafiah ya. Ma huwa bi syai'in musta'nafin. Tidaklah yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan itu apa? Tidaklah yang dilakukan makhluk itu semua itu ada sesuatu yang musta'naf. Yang spontan, apa namanya? Yang baru, au syai'in unuf. Atau sesuatu yang baru. Enggak ada kayak gitu. Artinya nih, saya minum kopi ini. Ini udah Allah takdirkan. Bukannya perbuatan saya minum kopi baru sekarang terencana gitu, tapi sudah direncanakan, sudah Allah rencanakan. Paham gak sih? Habis lagi kopinya. Hah? Kopinya ganti air putih. Mungkin. Allah wala. Innama huwa biqadar illahi wa qadarihi, semua berdasarkan takdir. Kemudian di ayat, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Apapun musibah, tidaklah musibah yang menimpa ya, di bumi maupun yang menimpa di bumi maupun yang menimpa kalian, melainkan itu semua sudah tercatat di kitab sebelum kami mengadakannya. Terus dibaca di sini apa si Nugraha baca Nugraha. Ma yunazzalu min musibatin bil ibadi fi anfusihim min al-ardi. Jangan ma yunazzalu ya. Boleh ma yunzalu, tidak diturunkan, boleh juga. Ma yunzalu min musibatin bil ibadi fi anfusihim min al-amradi wal mauti wa sa'iril afati al-badaniyati allati tusibu an-nasa aw fil ardi mimma yusibu al-ardu min al-qahti wal hibasil antari wal jawaihi fil thimari wal amradi allati takunu fil ashjari wa tanfusu al mahasilu wa tata'arradu lil hububi wal thimari bil asabati isabah bil isabah asabah lain lagi artinya terus bil isabati wa kadhalika ma yahutu fil bihari min al-hawadithi allati tadhabu fiha al-amwalu at-ta'ilatu inna kulla hadhihi al-masa'ibi al-ardiyati wal-masa'ibi al-badaniyati kulliha biqada'illahi wa qadarihi la yahduthu minha shay'un illa wa qad qadahu Allahu wa qaddarahu ala ibadihi lihikmatin minhu subhanahu wa ta'ala wa hiya bisababi af'alil ibadi al-mukhalafati li syar'illahi wa ta'atihi kama qala ta'ala tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yardi'un. Nah, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, inilah kabar dari Allah, bahwasanya tidaklah diturunkan musibah kepada para hamba yang mengenai diri mereka berupa penyakit, amrad, berbagai penyakit, kematian, dan segala macam penyakit badan yang menimpa manusia. Atau yang musibah tersebut mengenai bumi ini, mimma yusibul ard, yang menimpa bumi ini, minal qaht, qahtun itu gersang ya, wan hibasil amtar, dari kata habsun berarti tertahannya hujan, wal jawaih fisimar, jawaih ini jamak sigah muntal jumu dari jaihah. Apa arti jaihah? Bencana ya, bala ya, bencana. Jaihah itu bala, bencana pada buah-buahan. Maksudnya apa? Oh, gagal panen. Mungkin itu jawahi fil simar itu ya, apa namanya, ini bisa gagal panen, bisa kena hama ya. Buah-buahnya dimakan codot, nah dimakan apalah, ulat ya. Wal amrad, dan berbagai penyakit, allati takunu fil asjar, yang ada di pepohonan ya, yang di sini akan mengurangi mahasil, hasil panen gitu ya. Atau juga nanti yang pada buah hubub, jamak dari hab, biji-bijian, buah-buahan, bil isabah. Isabah itu kan kecelakaan. maksudnya apa? Gagal panen kali dia. Artinya mudarat menimpa buah-buahan, biji-bijian. Apa tuh bahasa kitanya? Udah gagal panen aja udah terjemahnya. Ribet amat. Wa kadzalika fa yahdusu fil bihar. Demikian pula yang terjadi di lautan. Ya, minal hawadis, dari berbagai kejadian, allati tadhabu fiha al-amwal, ya, yang hilanglah dari kejadian tersebut, kecelakaan tersebut, harta yang ta'ilah, yang sangat besar, ya, tenggelam kapal karam. Inna kulla hadhil masaibi al-ardiyah wal masaibi al-badaniyah, maka semua musibah yang ada pada badan maupun pada bumi ini semuanya berdasarkan qadab dan takdir Allah. Tidaklah terjadi sedikit pun kecuali Allah telah menetapkan, mentakdirkannya kepada para hamba dengan hikmah dari Allah. Ya, ini semua disebabkan perbuatan hamba yang menyelisih syariat, ya, yang menyelisih ketaatan pada Allah. Ya, wahia bi sababi af'alil ibad al-mukhalaqati asy-syar'illahi li syar'illahi wa ta'atihi. Sebagaimana firman Allah, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia, liudzikuhum ba'dal ladzi amiru la'allahum yarji'un. Agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan supaya mereka kembali. Summa akhbar, repi aja repi. Esan. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya musibah ini semua sudah tercatat di kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Maka inilah dalil akan tingkatan derajat kitabah. Keberapa itu kitabah? Kedua setelah ilmu. Ya, itu kitabah takdir di Lauhul Mahfuz. Ya, min qabli an nabraha, sebelum kami mengadakannya, yaitu semuanya tertulis sebelum diturunkan kejadian tadi. Sebelum terjadi semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Laisat i'tibatan. I'tibati itu maknanya acak. Ya, jadi tidak secara apa ya? Tidak secara ya, tidak terjadi secara itulah random gitulah. acak gitu ya, semuanya sudah teratur. Ya, ya gitu lah terjemahnya. Suka-suka antum lah. Nah, ini semuanya adalah sesuatu yang sabit, yang tetap, yang ditakdirkan. Alimahullahu wa katabahu fil lauhil mahfuz. Yang Allah mengetahuinya, menulisnya di lauhil mahfuz. Maka ayat ini menunjukkan akan penetapan dua martabat, dari martabat qada dan qadar. Ya, yang pertama tadi ilmu, martabat kitabah di lauhil mahfuz. Yang kedua martabat al-khalq, penciptaan, wal ijad, pengadaan. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu terjadi. Ya, bahwa segala sesuatu terjadi, maka Allah menciptakan. Allah lah pencipta segala sesuatu, apakah kebaikan, keburukan, segala hal yang dicintai maupun yang dibenci. Tidaklah sesuatu itu terjadi melainkan Allah yang menciptakannya. Mudabbiruhu, mengaturnya. Wa mujiduhu, dan yang mengadakannya. Cukup dulu ya. Ya, cuma dapat 7 halaman ini. Degradasi ini. Biasanya kita berapa? 10 minimal. Pemanasan, kan habis libur semester kemarin. Libur semester berapa pekan kemarin? 2 atau 3? 2 pekan. Libur semester. Ya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.